sebagaimana digambarkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, bahwasannya ikatan orang tua dengan anak itu adalah ikatan yang kuat, yang kokoh, yang merupakan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian dalam hal masalah anak-anak kalian. Dan yang namanya wasiat adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi sesuatu yang penting atau sesuatu yang diperintahkan yang penting pula. Ya. Untuk sesuatu yang diperintahkan yang penting dan bagi sesuatu yang perkara yang penting pula. Maka dari sini menunjukkan bahwasannya masalah pendidikan perkembangan anak, orang tua yang benar-benar harus memperhatikannya. Dan demikianlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada kita, yaitu untuk senantiasa mendidik mereka yang sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tanggung jawab pendidikan itu pada hakikatnya adalah tanggung jawab dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Dan tanggung jawab ini akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban ini akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan bahwasannya tanggung jawab keselamatan diri-diri kita semua dan keluarga kita adalah terpikul pada seorang pemimpin keluarga. Dalam hal ini adalah seorang suami atau seorang ayah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah taala, mengutip pendapat Al-Hafidz Asy-Syaukani rahimahullah di dalam risalah beliau atau kitab beliau Fathul Qadir, bahwasannya yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar, sebagaimana yang disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ai allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa addibuhum. Ajarilah diri-diri kalian dan keluarga kalian tentang nilai-nilai kebaikan. Wa addibuhum, dan didiklah mereka untuk bisa mengamalkan nilai-nilai kebaikan tersebut, untuk bisa menyerap, memahami, meyakini nilai-nilai kebaikan tersebut, untuk bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain, bahwasannya sudah menjadi tugas orang tua untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai kebaikan tersebut. Demikian juga hal yang senada disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, addibuhum wa'allimuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Ini menjadi tugas kita sebagai orang tua. Maka Kalau kita sebagai orang tua kemudian menitipkan anak-anak kita kepada lembaga pendidikan, entah itu pondok pesantren, entah itu pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh salafiyin yang lainnya, itu bukan berarti kemudian orang tua lepas tanggung jawabnya dalam hal mendidik anak. Bukan demikian. Kita menyerahkan anak kita ke lembaga pendidikan, itu maknanya bahwasannya lembaga pendidikan yang ada hanya dijadikan sebagai partner, sebagai teman untuk diajak ta'awun, bekerja sama mendidik anak-anak kita. Akan tetapi kewajiban, tugas, tanggung jawab tetap ada pada diri orang tua. Karena sesungguhnya yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban nanti adalah orang tua sendiri. Maka ikhwah fiddin azakumullah, dari sinilah kita menyadari tentang betapa mendidik anak-anak ini adalah merupakan tugas kita bersama, tugas kita semua, dan terkhusus adalah tugas orang tua. Dan kita bisa melihat Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala kemudian menggambarkan tentang keterikatan antara anak dengan orang tua, anak dengan ayah, atau ayah dengan anak dalam hal ini, melalui kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kita akan dapati sesungguhnya para anbiya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan contoh akhlak yang agung di dalam upaya mereka mendakwahi, baik itu mendakwahi orang tuanya atau sebaliknya, para anbiya mereka adalah sebagai orang tua kemudian mendakwahi anak-anaknya. Dan itu sudah ada gambarannya di dalam Al-Quran. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyebutkan ayat-ayat tersebut ingin menggambarkan tentang ikatan, tentang ikatan antara orang tua dengan anak tersebut, yang ikatan tersebut kemudian mengembang kepada masalah-masalah yang terkait dengan masalah dakwah, masalah bimbingan, masalah hal-hal yang itu adalah bentuknya dakwah untuk menyebarkan kebaikan satu dengan lainnya. Kita akan dapati bahwasannya para anbiya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan contoh teladan yang baik, yang agung, di dalam menunaikan hak-hak yang hak itu diberikan kepada ayah mereka. Artinya para nabi Allah subhanahu wa ta'ala di sini adalah dia memiliki orang tua yang orang tua kemudian ditunaikan hak-hak kepadanya. Atau sebaliknya para anbiya, para nabi, dia sebagai orang tua kemudian dia memberikan hak-hak, hak-hak itu diberikan kepada anak-anaknya, menunaikan hak-hak anaknya. Disebutkan di antaranya adalah apa yang terjadi, kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama ayahnya. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala mengutip kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada ayahnya Azar, Apakah engkau akan jadikan patung-patung itu sebagai sesembahan? Sesungguhnya aku melihat dirimu dan kaummu ada di dalam kesesatan yang nyata. Di sini kita melihat keterikatan. Keterikatan antara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan sang ayah. Di awal-awal pembahasan tadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menggambarkan tentang bahwasannya ikatan antara orang tua dengan anak, atau sebaliknya anak dengan orang tua, itu memang sudah menjadi fitrah dan sudah berlaku tabiat pada masing-masing. Dan ikatan demikian adalah ikatan yang kokoh. Maka kita lihat di sini bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendakwahi orang tuanya. Dan yang demikian ini akan sangat sulit terjadi manakala ikatan antara anak dengan orang tua itu tidak ada. Ini dakwah. Maka pentingnya kita membangun ikatan emosional antara anak dengan kita.